الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. باب perintah untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam serta beriman kepada syariat-syariat din dan mendakwahkannya atau menanyakan tentangnya dan menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang yang belum sampai kepada dakwah. Artinya di dalam bab ini ada beberapa anjuran. Yang pertama, anjuran beriman kepada Allah. Yang kedua, anjuran beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, anjuran kepada untuk beriman kepada syariat-syariat din. Kemudian anjuran berdakwah dan juga menanyakan tentang Islam atau iman serta menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang yang belum sampai kepada mereka dakwah. Dan ini adalah kewajiban seorang muslim. Dia tidak cukup menyelamatkan dirinya, tetapi juga berusaha menyelamatkan orang lain. Dia tidak cukup, atau dia tidak merasa cukup dia yang paham, tetapi juga berusaha memahamkannya kepada orang lain. Qala haddatsana Khalaf bin Hisham. Qala haddatsana Hammad bin Zaid. An Abi Jamrah taqala. سمعت ابن عباس حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا عباد بن عباد أن أبي جمرة عن ابن عباس قال دري ابن عباس صلى الله سبحانه وتعالى ربيعي بكتا قدم وفد عبد القيس datang rombongan Abdul Qais. Abdul Qais tidak boleh sebenarnya dalam Islam. Abdul Qais, Abdul Muttalib, At-Ta'di li ghairillah, karena ini termasuk penghambaan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah penghambaan kepada Allah Azza wa Jal, Abdullah, Abdul Rahman, atau yang sejenisnya. Tetapi ini adalah hikayatul hal. Ibn Abbas radhiyallahu anhu sekedar menceritakan bahwa mereka ini adalah rombongan Abdul Qais. Qais bukan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Muttalib. Bukan salah satu nama dari nama Allah. Sehingga boleh menisbatkan kepadanya, bukan. Namun ini adalah jahiliyah, nama-nama pemberian jahiliyah. Kata Ibn Abbas, ya Rasulullah, datang rombongan Abdul Qais ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkunjung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk adat Arab. di antara tradisi Arab di masa jahiliyah maupun setelah Islam, mereka adalah wufud, sering mengadakan wufud, mengadakan kunjungan, rombongan berkunjung ke orang-orang yang saleh, ke orang-orang yang baik. Dan ini kita saksikan waktu di Yaman, terutama musim liburan sekolah, rombongan demi rombongan mereka datang berkunjung ke markas. Dan ini tradisi, di antara tradisi mereka. Faqalu ya Rasulullah, mereka berkunjung kepada Rasulullah dan memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, munada mudhaf sehingga Rasulullah bukan Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadha al-hayy min Rabi'ah, sesungguhnya kami tinggal dari perkampungan Rabi'ah, kami dari perkampungan Rabi'ah. Waqad halat bainana wa bainaka kuffar mudhar, dan antara kami dan anda ya Rasulullah orang-orang kafir mudhar. Artinya terancam keamanan dan keselamatan mereka, sehingga mereka tidak leluasa dan tidak bebas berkunjung kepada Rasulullah. Wala nakhlusu ilaika illa fi syahril haram, dan kami tidak mungkin bisa berziarah, tidak mungkin bisa berkunjung dan bertemu denganmu ya Rasulullah kecuali di bulan-bulan haram. Ini juga termasuk kelebihan yang dimiliki orang-orang jahiliyah. Mereka sangat menghormati bulan-bulan haram, tidak berani mengadakan perang, dan kalau mereka terkenal jahat, siapa saja yang melewati negeri mereka dari kaum muslimin mereka bantai. Tapi kalau di bulan-bulan haram, siapapun yang melewati negeri dan kampung mereka aman. Ini termasuk kelebihan yang ada pada mereka, menghormati bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab. Kemudian barakallahu fikum Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Mereka sangat mengagungkan dan sangat menghormati bulan-bulan haram. Mereka hidup di zaman jahiliyah, tetapi banyak akhlak yang mulia yang mereka miliki sebenarnya. Mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Mereka sangat hati-hati dari kedustaan, dan mereka sangat menghormati bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Wafdu Abdul Qais, dan kami tidak bisa mungkin bisa bertemu denganmu ya Rasulullah kecuali di bulan-bulan haram. Kenapa tidak bisa? Kata mereka, karena antara negeri kami, antara kampung kami dan engkau ya Rasulullah ada kufar mudhar, ada suku mudhar. Dan kami kalau bisa berkalau bertemu anda ya Rasulullah, tidak ada jalan kecuali harus melintasi kampung mereka. Dan siapa saja yang melintasi kampung mereka dari muslimin, tidak bakal selamat. mereka akan membunuhnya, akan membantainya, akan merampasnya. Tapi kalau bulan haram, siapapun yang lewat di kampung mereka, sehingga mereka memanfaatkan kesempatan bulan-bulan haram untuk berkunjung kepada Rasulullah, dan tentunya mereka juga memperkirakan pulang sebelum selesai bulan haram. Ini keadaan Islam zaman dahulu. Famurna bi amrin na'malu bih. Mereka karena sangat kesempatan mereka sangat terbatas dan sangat sempit, maka ketika mereka bertemu dengan Rasulullah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan kepada kami beberapa perintah yang langsung bisa kami amalkan. Famurna bi amrin na'malu bih, yang langsung bisa kami amalkan dan kami praktekkan. Wa nad'u ilaihi man wara'an, dan juga yang paling mudah dan paling gampang untuk kami dakwahkan, kami sampaikan kepada kaum-kaum kami yang ada di kampung-kampung kami yang di belakang kami, artinya yang tidak ikut serta dalam perbuatan ini. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab permintaan mereka. Kata beliau, amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memerintahkan kepada kalian empat perkara dan melarang kalian dari empat perkara. Bukan berarti perintah dan larangan hanya empat ini, banyak tentunya, cuman artinya begitulah seorang alim yang bijaksana menyampaikan ilmu menyesuaikan kemampuan pendengar, menyampaikan ilmu menyesuaikan kondisi mereka, kondisi kemampuan akal mereka. Artinya tidak setiap yang kita ilmui dan tidak semua yang kita ilmui kita sampaikan. Kadang ada orang yang begitu, kadang ada bahkan ustaz, saya dipanggil ngisi di masjid pulang, saya ditanya tentang ini, tentang itu, mau gak mau saya jawab. Urusan setelah itu saya gak boleh ngisi di situ lagi. Saya akhirnya diblokir. Saya akhirnya di backup, gak boleh ngisi di situ lagi. Urusan lillahi ta'ala. Yang penting kebenaran harus saya sampaikan. Urusan mereka menerima dan menerima, itu bukan kesalahan saya. Kalau ustaznya aja gak menyadari kesalahan, gimana dengan umatnya? Empat perintah dan empat larangan. Apakah empat atau cuma empat dan empat perintah dan empat larangan di dalam Islam? Banyak. Hanya saja Allah Azza wa Jalla mengatakan, kunu rabbaniin, jadilah kalian seorang yang rabbani, yang murabbi. Kata para mufassirin, alladzina yu'allimuna al-'ilma sighrihi qabla kibari. Orang yang mengajarkan ilmu dari yang kecilnya sampai yang besarnya, bertahap. Ini salah satu hikmah atau manhaj dakwah, manhaj dalam berdakwah, bahwa tidak setiap pertanyaan yang kita ketahui jawaban yang sebenarnya kita sampaikan di umat. Tidak setiap pertanyaan yang kita ketahui jawaban yang sebenarnya kita jawab, kita sampaikan di umat. Tetapi hendaknya barakallahu fikum, kita lihat kadar kemampuan, kadar pemahaman mereka, kadar keilmuan mereka. Nah, hadithul nas bima yafhamun, berbicaralah kalian di hadapan orang dengan hal-hal yang kira-kira mereka bisa paham. Kata Rasulullah, amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in, aku memerintahkan kalian empat dan aku melarang kalian dari empat. Thumma qala al-iman billah, perintah yang pertama adalah agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qassaraha lahum faqal syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasulullah menafsirkan iman kepada Allah dengan mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perintah di dalam Islam ada dua makna. Makna yang pertama adalah insya'ul amr. Makna yang kedua adalah al-istimrar. Makna yang pertama adalah li'insya'il amr, untuk mewujudkan dan mengadakan yang diperintahkan pada diri kita. Makna yang kedua adalah li'istimrar, agar terus menerus dan mempertahankan apa yang diperintahkan. Mereka adalah mu'minun muslimun. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan sudah beriman. Tapi kenapa Rasulullah memerintahkan mereka beriman kepada Allah? Maknanya adalah istimrar, terus kalian mempertahankan keimanan kalian. Seperti ya ayyuhan nabi yuttaqillah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah. Bukan berarti nabi tidak bertakwa sehingga diperintahkan harus bertakwa, tetapi maknanya adalah istimrar alaiha, teruslah engkau berjalan di atas ketakwaan. Yang kedua, wa iqamus shalah atau wa iqamus shalah, menegakkan salat. Wa itauz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa an tu'addu khumusan ma ghanimtum, dan agar kalian menunaikan dan mengeluarkan seperlima dari rampasan perang yang kalian dapatkan. Empat perintah. Yang pertama perintah beriman kepada Allah. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat wa an tu'addu khumusan ma ghanimtum, dan kalian mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang yang kalian dapatkan. Wa anhaakum 'anil dubbal wal hantani wan naqir wal muqayyar. Wa zada khalfu khalaqun fi riwayatihi shahadati an la ilaha illallah wa aqada wahidatan. Dan aku melarang kalian dari ad-dubba wal hantam wan naqir wal muqayyar. Ad-dubba al hantam wan naqir wal muqayyar, semua ini adalah jenis tempat-tempat minuman mereka. Ad-dubba labu, tetapi bukan labu yang biasa dimakan, bukan yang biasa dikonsumsi, bukan labu yang biasanya mereka pakai untuk tempat minuman. Al-hantam an-nakir wal-muqayyar, sejenis tempat minuman dan sejenis minuman mereka. Mereka biasanya menggunakan tempat-tempat ini untuk membuat khamr. Dimasukkan anggur, kurma, kemudian dipendam di dalam tanah. dicintai sudah berubah menjadi khamr, sudah berbusa. Mereka mengeluarkan dan meminumnya. Di dalam taatnya lebih cepat nantinya. Atau enggak perlu. Di mana memang tempat-tempat ini memiliki khas tersendiri dia. Di mana kalau untuk khamr lebih cepat menjadi khamr. Al-hantam wal-nakir wal-muqayyir wal-dubba. Dimasukkan di situ anggur ataupun kurma, dalam 2-3 hari berubah menjadi khamr. Sehingga Rasulullah SAW melarang mereka menggunakan alat-alat ini, bukan berarti haram pada zatnya, melainkan haram karena penggunaannya. Haram karena penggunaannya. Artinya hadis ini barakallahu fikum menunjukkan haramnya membuat khamr, dan juga haramnya barakallahu fikum menggunakan tempat-tempat yang mengkhusus untuk membuat khamr. Demikian larangan Rasulullah SAW kepada Wafd Abdul Qais. Ada dua biasanya antara minuman mereka, inat dengan atau nabi khamr. Nabi itu biasanya setengah khamr, belum jadi khamr. Mereka biasa minumnya untuk menghangatkan tubuh mereka. Tetapi kalau sudah 2-3 hari dan sudah berbusa, itu sudah menjadi khamr dan ini yang muharram dan yang dilarang. Ini barakallahu fikum hadis Ibn Abbas radhiyallahu an yang menceritakan Wafd Abdul Qais kedatangan mereka kepada Rasulullah dan mereka meminta nasihat kepada Rasulullah. Mereka mendapatkan ilmu dari Rasulullah, diperintahkan 4 perintah dan dilarang dari 4 larangan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.